Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi hadana lihada. Laula an hadana Allah. Mahtadaina. Wala sabarna wala talabna al-ilma. Lillah. Wa fillahi wa billah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fid din azani wa azzakumullahu jami'an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kita masih dalam pembahasan Kitabut Taharah wa asrariha wassalah wa ma yata'allaqu biha. Pada pertemuan lalu kita telah membaca dan mendengarkan bagaimana penjelasan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala melalui riwayat-riwayat di kalangan salafun saleh terkait dengan sikap mereka dalam sholat. Selanjutnya beliau akan masuk pada pembahasan sholat jauh lebih dalam, jauh lebih barakallahu fikum mengena. Beliau akan membimbing kita, menuntun kita bagaimana agar sholat kita itu adalah sholat yang benar-benar berkualitas, sholat yang benar-benar seperti yang Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akan membuat kita bisa tertegah dari perbuatan fahish dan mungkar. Nah, barakallahu fikum ya. Orang yang benar sholatnya, maka akan barakallahu fikum memberikan efek yang positif pada dia. Baik membuat dia tambah lebih baik, menambah sifat-sifat perangai-perangai yang lebih bagus, dan mengurangi sifat-sifat yang buruk dan jelek yang ada padanya. Tayyib, nabda bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa'alam anna lis-salati arkanan. Wa wajibatin wa sunanan. Ketahuilah, salat itu memiliki rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban, juga sunnah-sunnahnya. Allahumma shaiban nafian. Waruhuha an-niyatu wal-ikhlasu wal-khushu'u wa hudurul qalbi. Dan ruh, nyawa dari salat itu adalah niat, ikhlas, khusyu' dan hadirnya hati. Nah, sholat kita itu akan bernyawa kalau keempat perkara ini hidup padanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, niat, ikhlas, barakallahu fikum. Ada orang yang sholat nggak niat sholat, ya barakallahu fikum. Nah, niatnya cuma nagih utang. Datang ke masjid, nanti ketemu ya di Masjid Al-Bayyinah. Antum bayar utang antum di sana. Nah, barakallahu fikum. Iya. Datang ke masjid, barakallahu fikum. Pas azan ya sudah sekalian. Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi niatnya itu sebenarnya bukan sholat, tapi nagih utang. Sehingga ketika Allahu Akbar dia kalkulasi, si fulan ini kemarin minjem apa aja ya. Nah, ya, barakallahu fikum, mati sholatnya. Ada juga barakallahu fikum, ada niat tapi enggak ada ikhlas. Seperti apa? Sholatnya murai, ya. Dia sholat barakallahu fikum ingin dilihat, ingin dipuji. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga al-khusyu'. Al-khusyu' di sini pada barakallahu fikum terkait dengan ketenangan ya dari sisi anggota badan kita, barakallahu fikum. Nah, ya. Orang yang dalam sholatnya lebih banyak gerakan-gerakan yang barakallahu fikum ya sia-sia, na'am, barakallahu fikum, itu juga akan membuat mati sholatnya. Yang keempat adalah hadirnya hati. Empat perkara ini akan membuat sholat kita itu bernyawa. Ada ruhnya. Fa inna salata tashtamilu ala azkarin wa munajatin wa af'alin. Dan sungguh kata beliau, sholat itu mengandung, mencakup, ada zikir-zikir padanya. Di mana di situ kita memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di dalam sholat juga ada munajat. Permintaan kita, permohonan kita kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus. Bimbing kami ke siratal mustaqim. Nah, dan masih banyak lagi. Ya. Wa af'al, dalam sholat itu juga ada gerakan-gerakan. Perbuatan-perbuatan. Ada al-qiyam. Ada at-takbir, ya, raf'ul yadain, ada ar-ruku, ada as-sujud, ada barakallahu fikum duduk, istirash, tawarruk. Nah. Wa ma'a adami huduril qalbi la yahsulul maqsud bil azkari wal munajat, kata. Tetapi hal tersebut kalau disertai dengan tidak hadirnya hati, maka maksud dari zikir-zikir dan permohonan-permohonan kita kepada Allah tidak akan tercapai maksudnya. Ya. Jadi kalau sholat kita itu tidak ada kehadiran hati di dalamnya, hanya membaca zikir, hanya membaca munajat, permohonan kita kepada Allah, disertai dengan gerakan berdiri, ruku, sujud, duduk, ya. Tapi hati ini tidak mengiringinya, maka semua amalan tadi tidak, barakallahu fikum, tidak tercapai maksudnya. Li'anna nutqa idza lam yu'rid amma fid dhamiri kana bimanzilatil hadayani. Karena sesungguhnya, kata beliau, an-nutku, pengucapan kita, pelafatan kita dari lafaz zikir, munajat, ya, permohonan, doa-doa kita. Kalau yang terlafaz dari lisan, itu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam barakallahu fikum hati. Ya. Maka ucapan-ucapan kita itu tidak lebih posisinya seperti igawan, orang yang mengigau. Paham ya? Orang mengigau itu kadang kalimatnya jelas, kadang tidak jelas. Iya, nah, barakallahu fikum. Tapi dia tidak, barakallahu fikum, sadar atas apa yang dia ucapkan. Kan mengigau. Artinya ucapan yang terlafaz dari lisan, tapi tidak ada maksud di dalam hati sebagai ungkapan. Ya, nah, barakallahu fikum. Kadang enggak jelas. Awa, gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Seperti kita melihat pada teman-teman kita yang tidur, yang tidurnya sering mengigau. Ya, ada igauan yang barakallahu fikum tidak jelas, ya. Kadang kayak kucing meong meong meong gitu ya, barakallahu fikum. Nah. Kadang barakallahu fikum jelas. Nah, dia mengigau tapi enggak tahu apa yang dia maksudkan. Jadi orang yang sholat tidak menghadirkan hati itu seperti orang yang mengigau. Nah, sadarkah kita selama ini sholat kita itu seperti orang yang mengigau? Kalau ketika sholat hati tidak dihadirkan. Barakallahu fikum. Ya. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Tapi pikiran... Iya, barakallahu fikum. Menyeberang ke sana kemari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lisan mengucapkan subhanallah. Pikiran sudah merencanakan liburan. Nah. Baik. Jadi selama ini sholatnya seperti orang yang mengigau. Ya. Jadi kalau zikir kita, permohonan kita di dalam sholat itu tidak dihadirkan hati padanya, maka tidak lebih melainkan seperti igawan. Ya, orang yang mengigau. Nah. Barakallahu fikum. Wa bidzalika la yahsulul maqsudu minal af'al. Oleh karena itulah tidak akan tercapai maksud dari perbuatan-perbuatan kita dalam sholat. Kalau hati tidak dihadirkan dalam sholat. Nah. Li'annahu idza kanal maqsudu minal qiyami khidmah. Wa minar ruku'i wassujudi az-zulla wat-ta'zimah. Walam yakunil qalbu hadiran lam yahsulil maqsud. Maka kata beliau, apabila yang dimaksud dengan berdiri kita dalam sholat itu merupakan sebagai bentuk, diantaranya perwujudan bentuk khidmat kita kepada Allah. Iya. Kita berdiri dalam rangka mengkhidmat, dalam rangka melayani dalam rangka menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kita berdiri, kita hadirkan dalam hati kita, kita berdiri itu sedang barakallahu fikum menghormati Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan Allah. Nah, barakallahu fikum. Berusaha untuk menghadirkan rasa menghormati Allah. Dan dari gerakan rukuk dan sujud, maksudnya adalah memunculkan rasa rendah dan pengagungan kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita rukuk itu kita bukan hanya fokus dengan bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la. Ya. Atau sekedar memahami artinya. Tapi hadirkan di dalam hati ketika ruku itu kita sedang ruku di hadapan Allah. Ketika kita sedang sujud, ibaratnya kita sujud kepada barakallahu fikum, penguasa alam semesta. Jadi ketika sujud itu kita benar-benar merasa rendah. Kepala ini sejajar dengan kaki. Nah, banyak yang gak sampai ke sana ketika barakallahu fikum mengamalkan sholat. Ya. Yang mending mungkin dia paling fokus dengan bacaannya. Bacaan ruku ini apa. Ya. Yang lebih mending lagi dia fokus dengan selain paham. Ya, bacaannya apa, dia juga mengerti artinya. Tapi yang sampai pada titik itu ketika dia ruku, dia menghadirkan rasa rendah. Mengagungkan Allah. Ya. Itu bentuk barakallahu fikum gestur tubuh menunjukkan penghormatan dan barakallahu fikum ya. Naam, merendahkan diri kita. Itu perlu dihadirkan ketika kita ruku. Nah, hadirkan rasa barakallahu fikum kalau kita sedang berada di hadapan Allah dan menunjukkan pengagungan kita. Barakallahu fikum. Nah, makanya kalau dalam Islam itu tidak boleh memberikan penghormatan itu dengan membungkuk. Ya. Nah, kalau dalam barakallahu fikum kebiasaan sebagian kaum itu dilakukan, kalau orang Jepang kan seperti itu. Ya kan? Untuk memberikan penghormatan kepada tamunya atau teman yang bertemu, mereka membungkuk. Nah, sebagai bentuk apa? Penghormatan. Nah, kalau dalam Islam tidak diperbolehkan. Kita membungkuk itu hanya untuk Allah. Iya, apalagi sujud barakallahu fikum. Nah, tidak boleh. Nah, tapi sayangnya barakallahu fikum itu tidak kita hadirkan dalam sholat. Harusnya itu hadir dalam sholat kita. Ketika kita rukuk, hadirkan kita mengagungkan Allah dan merendah di hadapan Allah. Walam yakunil qalbu hadiran, tapi ternyata hati tidak menghadirkan maksud-maksud tadi, maka apa? Lam yahsul, tidak akan tercapai. Nah, makanya selesai sholat itu perasaan kita masih selalu hampa. Iya. Tidak ada rasa fresh, seger habis sholat itu. Hati yang tadinya kacau, hati yang tadinya gundah, gulana, resah, gelisah, galau. Iya. Selesai sholat, gak ada rasa apa-apa. Masih tetap aja resah, gelisah. Nah. Karena dalam sholat kita tidak mengamalkan maksud tersebut. Barakallahu fikum. Nah, iya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Iya. Beliau berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Nah, wahai Bilal, tenangkan jiwa-jiwa kami dengan sholat. Maksudnya apa? diminta untuk mengumandangkan azan. Nah, jadi kalau salaf terdahulu, barakallahu fikum, sholat itu adalah momen, kesempatan di mana mereka, barakallahu fikum, akan benar-benar merasa tenang, nyaman, dan tentram ketika masuk di dalamnya. Nah, ya, ibaratnya ikan yang, barakallahu fikum, tayyib, nyemplung ke air setelah lama dia di daratan. Seneng. Nah, ya. Ketika dikumandangkan azan, yang muncul adalah rasa gembira, gegap gempita. Alhamdulillah. Azan, senang. Aduh, tenang. Nah. Ya. Itu tanda alamatul khair. Tetapi kalau yang keluar dari lisan kita ketika azan dikumandangkan, barakallahu fikum, Allahu akbar, Allahu akbar. Alah, azan lagi. Loh, azan. Ya, kok cepat sekali azan? Lagi goreng. Nah, sudah azan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Itu menandakan barakallahu fikum ada yang tidak beres pada sholat kita. Fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratan la i'tibara biha. Karena sebuah perbuatan kalau kosong, ya, atau kalau perbuatan tersebut keluar dari maksudnya, maka dia, barakallahu fikum, yang tersisa adalah hanya bentuk-bentuk, gambar-gambar yang tidak ada artinya. Paham ya? Jadi ketika kita melakukan suatu perbuatan, amalan, tetapi itu kosong dari maksudnya, maka tidak lebih itu sekedar gerakan-gerakan, barakallahu fikum, ya, gambaran-gambaran yang, barakallahu fikum, tidak ada artinya. Nah, barakallahu fikum. Waqala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sebagaimana Allah mengatakan, daging-daging hewan kurban yang kalian sembelih, yang kalian persembahkan untuk Allah, itu tidak akan sampai kepada Allah. Ya. Yang sampai ke langit itu bukan dagingnya. Dagingnya itu sampai kepada mustahiknya, orang yang berhak menerima. Ya, barakallahu fikum. Nah. Itu tidak sampai kepada Allah. Begitu juga darah-darahnya dari hewan yang kita sembelih, tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Nah, ya. Yang sampai kepada Allah, yang menembus barakallahu fikum langit yang 7 lapis itu adalah ketakwaan kita. Itu yang sampai kepada Allah. Barakallahu fikum. Itu yang menjadi bahan penilaian. Nah, begitu juga tadi. Sholat. Ya, gerakan kita berdiri, rukuk, sujud, dan duduk itu enggak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah tadi rasa ketika kita rukuk, kita hadirkan ta'zim dan azzul kepada Allah. Itu sampai kepada Allah. Si fulan abdi fulan yu'azzimuni wa yuzillu nafsah. Hambaku si fulan sedang mengagungkan Allah, sedang mengagungkan aku, kata Allah, dan merendahkan dirinya. Itu yang sampai kepada Allah. Nah, sehingga kalau rukuk kita itu isinya cuma itu saja, enggak ada rasa menghadirkan rasa tersebut, ya itu saja, cuman ibaratnya cuman gerak-gerakan yang tidak ada artinya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Seperti gini, antum gini. Tapi gak tahu, gak ada maksudnya apa gini, gerak-gerak gini. Orang lain juga tidak akan mengerti. Seperti saya gerakkan tangan seperti ini. Nah, gak ada artinya ini. Kalau tidak ada maksud dan tujuan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Wal maksud, kata beliau, annal wasila ilallahi subhanahu wa ta'ala wa huwal wasfu alladhi istawla alal qalbi hatta hamala ala imtisalil awamiril matlubah falabudda min huduril qalbi fis salati. Sehingga kata beliau maksudnya adalah bahwa orang yang sedang berusaha menyambung hubungan dengan Allah, bahwa orang yang sedang menjalin koneksi dengan Allah, ya, yaitu kata beliau adalah sebuah sifat yang mendominasi atas hati sampai dia bisa membawa salat tadi, ya, berdasarkan apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan. Maka harus, kata beliau, ada hadirnya hati di dalam salat. Nah, paham ya? Jadi sholat itu adalah momen, adalah kesempatan di mana kita itu barakallahu fikum, ya, bisa benar-benar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Orang-orang yang levelnya seperti kita. Kalau orang-orang yang levelnya barakallahu fikum tayyib, lebih dari kita, di luar sholat pun mereka tetap memiliki koneksi kepada Allah. Ya, dari kalangan para anbiya, barakallahu fikum, para rasul, as-siddiqin, barakallahu fikum, na'am. Orang-orang yang saleh, mereka bisa. Tapi untuk kita, momen sholat itu yang 5 kali sehari, barakallahu fikum, itu adalah kesempatan emas bagi kita untuk benar-benar barakallahu fikum menyambung hubungan dengan Allah. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau dalam kesempatan yang sedikit itu barakallahu fikum kita sia-siakan, ya, tidak lebih tadi barakallahu fikum hanya gerakan tubuh kita dan lisan yang terucap, nah, maka hilang begitu saja. Barakallahu fikum. Ya. Walakin samaha syari'u fi ghaflatin tatra'u. Walaupun demikian, syariat ini masih memberikan toleransi untuk sebuah kelalaian yang tiba-tiba muncul. Nah, ya. Itu luar biasanya agama Islam. Agama Islam ini agama yang mengetahui bahwa segala aturan dan syariatnya itu diperuntukkan untuk seorang insan, seorang manusia, yang memang merupakan karakter bawaan manusia itu, ya, lalai dan lupa. Nah, ya. Jadi di satu sisi syariat ini sangat menekankan kepada kita barakallahu fikum dengan aturan-aturan dan larangan-larangan. Tapi di sisi lain syariat ini juga barakallahu fikum, ya, masih memberikan toleransi atas kealpaan dan kelemahan kita. Nah, barakallahu fikum. Ya, orang yang puasa kan gak boleh makan, gak boleh minum. Tapi kalau lupa, itu tidak membatalkan puasanya, ya kan? itu rezeki yang Allah berikan kepada dia melalui kelupaan tadi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi beberapa kelalaian yang terjadi secara tiba-tiba itu masih diberikan toleransi. Karena Allah tahu kita ini adalah manusia. Dan tidak ada yang selamat dari kelalaian. Sampai yang namanya seorang rasul, seorang nabi. Iya, barakallahu fikum. Nah, ini sosok yang paling tinggi. Ternyata apa? Juga tidak luput dari hal tersebut. Buktinya apa? Adanya sujud sahwi dalam syariat ini. Dalam beberapa kejadian, nabi pernah lupa ya kan? Rasul pernah entah sholat zuhur atau asar cuma 2 rakaat. Salam, beliau langsung duduk bersandaran di tiang dan terlihat muka beliau yang barakallahu fikum ya, na'am. Tidak seperti biasanya, nampaknya ada beberapa permasalahan. Para sahabat pada bingung. Iya. Qasirat shalah. Apakah sholatnya diqasar? Tidak tahu, cuma 2 rakaat. Iya. Enggak ada yang berani ngomong. Diam semua. Tapi pada bingung. Ada seorang barakallahu fikum yang lakopnya adalah Dzul Yadain. Yang memberanikan diri. Tanya sama Rasul. Ya. Ya Rasulullah, aku siratis salah amnasita. Ya. Mohon maaf Rasulullah. Apakah barusan engkau meringkas sholat, mengkosor sholat, atau anda lupa? Rasul mengatakan, ma kosor tu sholat wala nasi itu. Enggak, saya enggak mengkosor sholat. Sholatnya enggak saya ringkas. Dan saya enggak lupa. Na'am nasita ya Rasulullah. Kalau begitu anda lupa. Barusan engkau hanya 2 rakaat terus salam. Rasul tanya, hakadha? Para sahabat mengatakan, nah, bala. Kemudian apa? Rasul menambah 2 rakaat dan sujud sahwi. Paham ya? Nah, sosok seorang nabi juga barakallahu fikum ya, mengalami hal tersebut. Apalagi orang-orang yang levelnya seperti kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu diberikan toleransi oleh syariat ini barakallahu fikum. Selama apa? Tatra. Dia itu munculnya tiba-tiba. Bukan dari awal. Bukan dari semenjak takbiratul ihram. Wah, itu kesempatan dia barakallahu fikum ya, berimajinasi kemana-mana. Nah, takbir Allahu Akbar, bayangannya sedang konvoy sama teman-teman ya. Naam, liburan nanti mau ke Malang. Wah, motoran. Allahu Akbar. Wah, bayangannya ya kan. Naik motor nanti sama si fulan, mantap ini ya kan. Nah, Suzuki Ninja di rumah nanti akan tak renov dulu. Wah. Sudah kesempatan sampai salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru sadar kembali lagi. Nah. Itu yang barakallahu fikum ya. Tidak dibenarkan. Tapi kalau tiba-tiba dia dari awal dia sudah berusaha untuk barakallahu fikum khusyuk dan menghadirkan hati, tiba-tiba muncul ya barakallahu fikum, naam, bisikan-bisikan tadi, kemudian dia menepis itu, dia lawan ya, itu diberikan toleransi padanya, wajar. Dan memang barakallahu fikum itu mesti akan dialami setiap orang. Li'anna hudurul qalbi fi awwaliha yanhasibu hukmuha ala baqiha. Karena menghadirkan hati sejak di awal sholat, dia akan menarik hukum pada bagian yang tersisa. Nah, artinya kalau sejak awal kita mengawalinya dengan hudurul qalbi, hati ini dihadirkan, ya, maka bagian yang tersisa barakallahu fikum itu bisa apa? Didorong, ya, bisa ditarik. Nah, artinya dia akan menstimulasi barakallahu fikum kehadiran hati itu pada mayoritas sholat kita. Nah, kalau semenjak awal hadirnya hati itu hilang, ya berarti alamat, ya, kelanjutannya itu barakallahu fikum bakal hilang. Nah, makanya startnya itu sangat menentukan. Ya, awal pertama kali sholat itu sangat menentukan. Makanya kemarin kita sebutkan, sampai karena dibela-belain betapa pentingnya hudurul qalbi, sampai-sampai syariat ini barakallahu fikum memberikan keringanan pada kita. Ya kan? La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'u akhbathan. Bayangkan. Nah, sampai kita dibiarkan untuk barakallahu fikum menyelesaikan dulu apa yang menjadi syahwat, hasrat kita. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya sudah, kalau lagi pengen makan, ya makan dulu. Barakallahu fikum. Nah, sangat pengen makan. Barakallahu fikum. Atau lagi kebelet, ya sudah, tunaikan dulu. Walaupun nanti cuma dapat barakallahu fikum, ya, salamnya imam, atau barakallahu fikum, tayyib, bahkan sampai ketinggalan. Nah, barakallahu fikum. Untuk apa? Bela-belain hudurul qalbi. Yang cilaka itu adalah barakallahu fikum. Apa? Yang cilaka adalah sudah ketinggalan hudurul qalbi juga enggak ada. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu yang cilaka barakallahu fikum, ya. Itu yang barakallahu fikum. Nah, jelek atau yang sangat buruk. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'ala dzikrak. Baik, kita lanjutkan. Ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, hudurul qalbi adalah satu perkara yang sangat-sangat menentukan dalam barakallahu fikum nilai dan kualitas sholat kita. Ya. Dari nas-nas Quran ataupun hadis, barakallahu fikum menunjukkan akan hal tersebut. Sampai-sampai perkara yang afdol itu barakallahu fikum, ya, dikalahkan karena ada satu yang lebih afdol, yaitu hudurul qalbi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingin memperpanjang sholatnya. Ya. Barakallahu fikum. Inni la adkhulu fis shalah uridu italataha. Saya pernah masuk ke dalam sholat, kata Rasul, dan sejak awal tuh pengen, oh, ini sholat mau tak panjangkan nih. Nah, fa asma'u buka as-sabi fa ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bihi. Di awal Rasul pengen sholatnya panjang, tapi ketika sholat barakallahu fikum, iya, karena dalam sholat jamaah di zaman Nabi juga ada jamaah perempuan barakallahu fikum, dan perempuan tadi juga barakallahu fikum macam-macam, ya, ada yang gadis, ada yang sudah barakallahu fikum berkeluarga. Nah, ternyata ada yang bawa anaknya. Barakallahu fikum. Nah, nangis. Maka Rasul memperingan sholatnya. Kenapa? Karena Rasul enggan membuat khawatir, ya, barakallahu fikum, hati ibu dari anak tadi. Nah, tadinya kan mau panjang, jadi diringkas, diberingan. Karena apa? Ada anak-anak yang nangis. Iya, itu akan menghilangkan kekhusyuan, ya, hudurul qalbi dari ibu anak tersebut dan juga jamaah yang lain. Jelas itu. Ya, ketika barakallahu fikum salat ada anak yang nangis, mesti antum hatinya akan berpaling. Iki anak sopo? Iki mae kok dibeneng kae piye iki? Ya. Hatinya itu kadang-kadang kok didiemin aja ini. Wah, nah. Boya digendong anaknya kok didiemin aja. Barakallahu fikum. Akhirnya jengkel. Selesai salat nengok ke belakang semua. Sopo sih? Ya kan? Nah. Barakallahu fikum. Kacau. Ya. Nah, tapi karena tadi sekali lagi karena hudurul qalbi ya, begitu ditekankan dalam syariat ini, perkara-perkara yang afdol itu dikalahkan untuk mementingkan apa? Hudurul qalbi. Nah, sehingga benar-benar sangat merugi. Ya, barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum peluang yang besar tersebut, barakallahu fikum, tidak ada penghalang-penghalang yang ada, tapi kita malah lebih terbuai dan terlena oleh pikiran-pikiran tadi. Nah, itu benar-benar sangat-sangat merugi, barakallahu fikum. Ya, nah. Alhamdulillah masjid kita enggak ada emak-emak yang ikut sholat bawa anaknya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Bisa lebih tenang. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kemudian juga barakallahu fikum, salat dalam keadaan tidak sedang ya menahan lapar atau menahan buang air. Nah, jadi sangat-sangat rugi kalau kita hilangkan kesempatan itu barakallahu fikum dengan menghadirkan hati dalam salat. Wal ma'na wal ma'ani allati tatimmu biha hayatus shalah katsirah. Dan makna-makna yang hidupnya salat menjadi sempurna sangatlah banyak. Artinya di sini beliau akan beranjak pada barakallahu fikum pembahasan yang berikutnya. Setelah kita memahami inti dari sholat itu adalah apa? Ruh. Iya. Sholat itu perlu kita hidupkan, kita beri nyawa padanya. Di antaranya dengan hudurul qalbi. Nah, terus bagaimana caranya? Ya. Agar hati itu hadir dalam sholat kita. Barakallahu fikum. Al-makna al-awwal, kata beliau. Makna yang pertama. Hudurul qalbi kama zakarna. Hadirnya hati sebagaimana yang telah kami sebutkan. Untuk membuat sholat itu bernyawa. Untuk membuat sholat itu hidup. Poin yang pertama boleh sebutkan adalah hadirnya hati. Wa ma'nahu ayyufarrighal qalba min ghairi ma huwa mulabbisun lahu. Makna dari hadirnya hati adalah dia mengosongkan hatinya dari perkara-perkara yang barakallahu fikum selainnya, yaitu perkara-perkara yang bisa ya menyelimuti barakallahu fikum hatinya. Wa sababu dzalika al-himmah. Adapun sebab dari barakallahu fikum kacaunya hati adalah hasrat terhadap dunia yang begitu kuat. Ya. Itu membuat hudurul qalbi barakallahu fikum menjadi lemah. Ketika kita masuk ke dalam sholat, hasrat terhadap dunia itu masih begitu kental. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratan. Karena kata beliau tatkala, ada suatu urusan yang menjadi hasrat dirimu, maka hatimu akan hadir secara spontan pada hasrat tersebut. Artinya, secara otomatis, ketika kita hendak masuk ke dalam sholat, dalam kondisi hasrat duniawi kita, ya, barakallahu fikum, itu masih menggebu-gebu, masih mendominasi, maka dia otomatis akan hadir di dalam hati, barakallahu fikum. Nah, apalagi ketika sholat, ya, wah itu serangan, barakallahu fikum, tayyib, beragam. Nah, dalam pikiran kita akan masuk. Ya. Karena pada saat sholat itu, barakallahu fikum, kondisi yang ya sangat-sangat, barakallahu fikum, mendukung, semua memori itu akan terbuka. Nah, ya. Jadi kalau kita tidak bisa memilah-milah, ya, nah, mana memori yang harus tetap kita biarkan nyala dalam sholat, mana yang harus kita, barakallahu fikum, ya, nonaktifkan terlebih dahulu, nah, maka kacau. Akan terjadi tabrakan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah. Li'annahu rub tayyib falabudda fala ilaja li'ihdarihi illa sarful himma ila shalah, kata beliau. Maka tidak ada obat, ya, tidak ada penanganan, tidak ada solusi untuk menghadirkan hati melainkan dengan cara memalingkan hasrat kita kepada sholat. Nah, artinya kalau kita ingin menghadirkan hati itu benar-benar totalitas untuk sholat, maka himmah kita, hasrat kita harus kita serahkan totalitas untuk sholat. Ya, barakallahu fikum. Wansiraful himma yaqwa wa yad'ufu bihasabi quwwatil iman bil akhirati wa ihtiqari dunya, kata beliau. Dan berpalingnya hasrat itu bisa menguat dan melemah sesuai dengan kadar kekuatan iman kita terhadap akhirat dan ya pandangan hina terhadap dunia. Nah, itu kata kuncinya. Jadi hasrat kita kepada sholat akan menjadi kuat ketika iman kita dengan yaumil akhir itu kuat. Ketika kita barakallahu fikum meyakini betapa hinanya dunia, maka hasrat kepada sholat barakallahu fikum ya akan menguat. Dan sebaliknya, ketika barakallahu fikum kekuatan iman kita kepada akhirat melemah dan kita barakallahu fikum begitu tergoda dan tergiur dengan dunia, nah maka hasrat kepada sholat akan barakallahu fikum melemah. Nah, barakallahu fikum. Famata ra'aita qalbaka la yahduru fi shalah, kata beliau, maka apabila engkau melihat hatimu sulit untuk hadir dalam sholatmu, Ya, ini sebagai bentuk barakallahu fikum introspeksi terhadap diri kita masing-masing, kita yang bisa menilai ya diri kita dengan cara kita melihat hadirnya hati di dalam sholat. Nah, kalau yang kamu lihat, kata beliau, hati itu tidak bisa hadir di dalam sholat, fa'lam anna sababahu dha'ful iman, fajtahid fi taqwiyatih. Ketahuilah bahwa sebabnya adalah lemahnya iman. Ya, jadi kita yang sholatnya itu lebih banyak mengigaunya, lebih banyak melamunnya, lebih banyak barakallahu fikum berhayalnya, itu tandanya iman sedang melemah. Nah, barakallahu fikum. Maka bagi yang merasa demikian, kata beliau, bersungguh-sungguhlah, berusahalah dengan keras untuk memperkuat iman tadi. Nah, ya, itu adalah indikasi barakallahu fikum untuk diri kita. Ini makna yang pertama untuk bisa membuat sholat kita itu bernyawa, ya, hadirnya hati. Wal makna tsani, makna yang kedua, at-tafahum li ma'nal kalam, fa innahu amrun wara'u huduril qalbi. Yang kedua yang bisa kita upayakan untuk menghidupkan sholat atau membuat sholat kita itu bernyawa adalah memahami makna ucapan. Karena dia adalah sebuah perkara yang ada di balik hadirnya hati. Nah, artinya hudurul qalbi itu akan bangkit kalau kita paham apa yang kita baca. Barakallahu fikum. Li'annahu rubbama kanal qalbu hadiran ma'al lafzi dunal ma'na. Karena, kata beliau, terkadang hati itu hanya hadir terhadap lafaz tapi tidak terhadap makna. Artinya, barakallahu fikum, hati kita itu hanya fokus pada lafaznya. Ya. Nah, habis baca doa istiftah nih, baca apa nih? Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah apa nih? Surat pendek. Habis surat pendek apa ini? Ya, barakallahu fikum, takbir, terus bacaan ruku. Nah, barakallahu fikum. Sering seperti itu. Ya, hati kita hanya fokus dengan bacaan tapi tidak berusaha memahami apa yang kita baca. Barakallahu fikum. Fayambaghi sarfu dhihni ila idraqil ma'na bidaf'il khawatir syaghilati wa qad'i mawadiha. Maka seharusnya, kata beliau, memalingkan pikiran kita ya untuk bisa menangkap makna-makna dari kalimat yang kita baca dan menepis, barakallahu fikum, betikan-betikan pikiran yang menyibukkan sholat kita dan memutus sumber ya hal-hal yang menyibukkan tadi. Fa innal mawadda idza lam tunqati' lam tansarif al khawatiru anha. Karena sumber dari barakallahu fikum hal-hal yang menyibukkan tadi, kalau tidak segera diputus, maka betikan-betikan pikiran tadi tidak akan bisa kita palingkan. Nah, ya, jadi kita harus memutus apa yang menyibukkan itu, barakallahu fikum. Nah, setelah itu beliau, barakallahu fikum, berbicara tentang al-mawad, Ya. Sumber-sumber yang bisa menyibukkan pikiran kita di dalam sholat. Apa saja? Ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Tapi bagaimana hukum sholat orang yang di dalam sholatnya terkadang disertai dengan ngantuk dan tidur? Barakallahu fikum. Nah, ini dijelaskan oleh para fuqaha dirinci. Ya, barakallahu fikum. Kalau bentuk barakallahu fikum dari ngantuknya tadi adalah istighraq, ya, artinya benar-benar totalitas, ya, barakallahu fikum, benar-benar blank, hilang barakallahu fikum kesadaran dia dari sholat, ya, benar-benar tidur, bahkan sambil ngorok. Nah, ya, barakallahu fikum, itu bisa membatalkan sholatnya, barakallahu fikum. Nah, baik. Iya. Tapi kalau barakallahu fikum tidak istighrit, tidak secara totalitas, ya, dikuasai sholatnya barakallahu fikum. Naam. Ya, kadang dia barakallahu fikum. Naam, hilang kesadaran entah sedetik atau dua detik, ya, kadang terlap-lep gitu. Habis itu sadar lagi barakallahu fikum. Dia mencoba lagi menghadirkan, ya, hatinya barakallahu fikum, dia baca lagi bacaannya. Nah, maka barakallahu fikum tayyib tidak membatalkan sholatnya barakallahu fikum. Nah, ada lagi pertanyaan, jika kita sedang sholat namun tidak dalam sholat tersebut perut kita menjadi lapar, apakah boleh pergi makan sholat? Jika kita sedang sholat, oh, namun tiba-tiba di dalam sholat perut kita menjadi lapar, apakah boleh bagi kita untuk membatalkan sholat? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Kalau dengan barakallahu fikum beberapa riwayat, riwayat yang ada barakallahu fikum, naam, terkait dengan apa yang kita dapatkan penjelasan dari beliau barakallahu fikum, naam, kalau memang perkara yang terjadi itu barakallahu fikum benar-benar, ya, barakallahu fikum menguasai dirinya, naam, barakallahu fikum, lapar yang sangat, ya, barakallahu fikum, di mana dia benar-benar tidak bisa menguasai dirinya, barakallahu fikum, baik. Makanya tadi semenjak awal, ya, barakallahu fikum, sudah diberikan bimbingan dalam syariat, ya, untuk apa? Dia menyelesaikan dulu hajatnya. Nah, baru masuk di dalam sholat. Paham, ikhwan, ya? Nah, jadi sebelum masuk sholat lapar sekali. Seperti yang kemarin kita gambarkan barakallahu fikum, seorang yang seharian kerja, ya, sampai di jalan kehujanan barakallahu fikum, ya, sampai ke rumah sudah azan maghrib barakallahu fikum, dia sangat lapar. Nah, orang rumah sudah menghidamkan soto Lamongan favoritnya, ya, barakallahu fikum. Nah, taib, perutnya udah berbunyi kerucuk-kerucuk, ya, barakallahu fikum. Nah, maka dia dianjurkan untuk makan terlebih dahulu, walaupun sudah iqamah, Barakallahu fikum. Makanannya sudah terhidang di atas meja. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Tapi untuk gambaran seperti tadi, barakallahu fikum, nampaknya sulit kalau dia benar-benar pada kondisi yang sangat lapar, gitu ya. Ketika masuk sholat, barakallahu fikum, nggak lapar, ya kan? Nah, ketika di tengah sholat, tiba-tiba lapar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka kemungkinan besar itu laparnya bukan lapar yang syadid, ya, barakallahu fikum. Tapi lapar biasa. Maka teruskan sholatnya, barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang terakhir, semoga Allah menjaga kami dan kalian. Allahumma amin. Wan Ustaz mau bertanya, apakah seorang yang dalam sholatnya menghayal, masihkah sah sholatnya? Nah, sama dengan tadi, barakallahu fikum. Kalau hayalannya itu barakallahu fikum adalah hayalan yang ya istighriq, benar-benar menenggelamkan dia dalam barakallahu fikum pikirannya, itu bisa membatalkan sholatnya. Nah, dari semenjak awal ya tadi dia sudah menghayal barakallahu fikum ya. Sampai ya mungkin enggak dia baca Al-Fatihahnya itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Maka itu bisa membatalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Tapi kalau kadang muncul ya, kadang barakallahu fikum hilang, nah itu akan mengurangi pahala sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Naktahibil qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.